Pertama, bukan memasakkan aktivitas, ya, tapi yang kita utamakan bagaimana seorang selalu menempuh jalan yang benar, tidak ibroh atau tidak memperhatikan banyak atau sedikitnya. Baik, al-amr tsani. Baik. Perkara yang ketiga yang menjelaskan atau menghibur kita adalah sebuah azhar. Sebuah azhar alladhi yusahihu raf'ahu ba'du thulabil ilmi aw ba'du ahli ilmi. Sebuah azhar yang sahih, yang disahihkan oleh sebagian para pelajar atau sebagian para ahli ilmu, para ulama. Wa dzalikumul azhar, dan azhar itu adalah yahmilu hadzal ilma min kulli khalasin ududuhu, bahwa yang akan membawa agama ini atau membawa agama yang benar adalah setiap orang yang adil. Nah, artinya bahwa Rasul mengkabarkan kepada kita bahwa hanya orang-orang yang adil lah yang berhak untuk membawa agama ini, untuk berdakwah membawa manhaj yang benar adalah orang-orang yang adil. Nah, in fa'ala anhu tahrifal ghalin wa intihal mubtilin wa ta'wil jahilin, yang mereka itu akan membantah atau akan membantah tahrif, penyimpangan-penyimpangan orang yang ghulu, orang yang berlebihan, dan pemahaman orang-orang yang sesat, dan ta'wilnya orang-orang yang jahil. Nah, yang membawa, yang bisa, yang berada di atas manhaj ini adalah orang-orang yang adil saja. Artinya apa? Orang-orang yang tidak adil itu mereka tidak berhak untuk membawa manhaj atau akidah yang benar ini. Maka banyak orang yang tidak mengikuti, karena yang pantas, yang membawa dan yang mengikuti adalah orang-orang yang adil saja. Maka di sini juga bisa menghibur kita, kalau kita berada dari istiqomah dalam manhaj ini, dalam manhaj atau menempuh dakwah ini, kita termasuk orang-orang yang adil dengan tazkiyah dari Rasul. Nah, baik, hadis ini seperti itu. Walaupun ada perselisihan, tetapi dengan apa di sini Syekh menganggap sahih. Nah, baik. Faida taqarrar ba'da hadza wa tahassala ladaina, maka telah pahamlah kita setelah mengetahui bahwa semua ini, bahwa apa ibrah, bahwa tolak ukur itu adalah dan mizan dan ukur apa artinya timbangan itu al-haq, kebenaran itu sendiri, kebenaran itu sendiri bukan masalah banyak atau sedikit. Huwa fi mutaba'ati Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni kebenaran itu adalah mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala lam yunsib ahadan minal bashar qudwatan hasanah siwahu li dzatihi. Karena Allah itu tidak meletakkan atau menjadikan seorang pun dari makhluk ini sebagai suri teladan yang harus kita contoh, harus kita ikuti, kecuali suri teladan yang baik kecuali Rasulullah SAW saja. Tidak ada yang lain yang kita ikuti kecuali Rasul. Kama qala jalla wa ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wal akhir wa dzakarallahu katsiran. Dan telah kita jadikan dalam diri Rasul itu sebagai suri teladan yang baik bagi orang yang mengharap pertemuan dengan Allah dan hari akhir, dan beriman dengan adanya hari akhir, dan orang-orang yang mengingat Allah dengan peringatan yang banyak. Nah, satu-satunya orang yang harus kita contoh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, karena mereka tidak berjalan kecuali dengan petunjuknya Rasul. Nah, tetapi semua ibrah, semuanya itu berdasarkan dengan kesesuaian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu beberapa hal yang bisa menghibur atau bisa mengobati kesedihan kita atau misalnya kekecewaan kita. Kita mengingat bahwa masalahnya atau tujuannya itu bukan masalah cari banyak pengikut atau tidak, tapi bagaimana kita berusaha untuk mencocoki kebenaran itu sendiri bagaimanapun keadaannya. Walaupun kita sendirian, tetapi kalau kita berada di atas kebenaran, insya Allah itu adalah al-jamaah yang dipuji dan dijadikan masuk surga. Baik, falan takil ayuhal abna ila ba'dil qawaid fil manhaj salafi, maka kita berpindah atau membahas permasalahan yang lain tentang beberapa kaidah dalam manhaj salafi. Baik, wa qabla an ulqi alaikum fahamana Allahu wa iyyakum shawab al-hujjaji fid dunya wal akhirah. Dan sebelum Syekh memberikan menjelaskan tentang tadi beberapa kaidah, semoga Allah memberikan kepahaman bagi kita untuk mendapatkan kebenaran hujjah di dunia maupun di akhirat. Baik, ba'du ma tayassara ladayya, beberapa sesuatu yang termuncul seperti itu pada malam ini. Uridu an u'arrifa al-madhhab salafi. Syekh ingin memberikan penjelasan atau ta'rif manhaj salafi. Kita berada di atas manhaj salafi itu apa artinya? Baik, wa ta'riful manhaj salafi yastari'i minha sayai. Dan ta'rif atau pengertian manhaj salafi mengharuskan kita untuk memahami dua perkara. Apa itu? Perkara yang pertama, al-awwal fi salafiyah. Perkara yang pertama yang harus kita pahami, as-salafiyah. Apa artinya as-salafiyah? Wa tsani fi tahdid hadzal manhaj ma huwa. Dan yang ketiga adalah pengertian manhaj salafi apa itu. Wa bayanu ma'nahu, dan penjelasan maknanya. Baik, maka satu persatu akan dibahas. Yang pertama, apa arti salafiyah? Kita mengaku sebagai salafi atau salafiyun. Apa artinya salafi? Baik, al-amru fi hawati. As-salafi ada suatu perkara yang sudah banyak diketahui. Fahiyya artinya min haitsul lughah, secara bahasa Arab salaf itu artinya apa? Nisbah ila man salaf. Baik, atau ila man salaf. Baik, nisbah suatu penisbatan kepada orang-orang yang telah lalu. Baik, bimakna madha salaf, bimakna madha telah lewat, bapak kita, orang yang telah mendahului kita itu salaf secara bahasa. Semua orang, bapak kita, kakek kita yang mendahului kita itu adalah salaf secara bahasa. Fayuqalu lil madhi, maka dikatakan naam orang yang mendahului kita adalah as-sal. Wa idza amda insan syai'an qila lahu, kalau ada seseorang meninggalkan sesuatu kepada kita maka dikatakan aslafahu, dia memberikan peninggalan. Wa fil hadis, dan menunjukkan dalam hadis aslamta tayyib ala ma aslafta min khair. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, engkau masuk Islam dengan kebaikan-kebaikan yang telah engkau tinggalkan. Ini sabda Rasul kepada seorang sahabat yang pada zaman jahiliyah. Ada seorang sahabat yang pada zaman jahiliyah itu banyak melakukan perbuatan kebaikan. Pada zaman jahiliyah banyak melakukan pembebasan budak, dia banyak infak sedekah, dia banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian bertanya, ya Rasul, saya dulu waktu jahiliyah banyak melakukan kebaikan. Sekarang saya masuk Islam. Apakah amalan-amalan dulu yang saya lakukan itu dihitung atau dicatat kebaikan? Maka Rasul menjawab, aslamta ala ma aslafta min khair. Maka kamu masuk Islam dengan apa, kebaikan-kebaikan yang kamu tinggalkan. Artinya dicatat kebaikannya. Maka seperti itu, orang kafir kalau dulu dia Yahudi atau Nasrani banyak melakukan kebaikan, infak, sedekah, membantu fakir miskin. Maka kalau selama dia masih Yahudi dan Nasrani tidak akan dicatat atau tidak akan dihitung kalau mereka masih di atas agama yang sesat, di agama yang salah. Tapi kalau mereka mau masuk Islam, maka kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan dulu dicatat atau dihitung kebaikannya. Dalilnya adalah hadis ini. Baik, intinya adalah ma'aslafta, ada engkau yang tinggalkan, yang lewat, telah lalu. Ya'ni ma'amdaita min qabl, yang engkau lakukan pada zaman sebelumnya. Baik, wahuwa istilahi ahliha, dan secara istilah, wahum khasah ahli Nabi SAW wa khalisatu adba'ihi. Mereka secara istilah adalah orang-orang khusus. Para pengikut Nabi SAW dan orang-orang khusus yang mengikutinya. Kullu man mada ba'da Nabi SAW ala asarihi min ashabihi wa ilmati tabi'in wa man ba'dahum. Seluruh yang telah lewat, yang hidup setelah Rasulullah SAW, dari para sahabat dan para imam-imam tabi'in wa man ba'dahum, itulah as-salaf. Kalau kita salafi, apa artinya? Kita mengikuti ahlu sunnah wal jamaah, kita mengikuti sunnah dengan jamaah. Jamaah ini adalah para sahabat dan para a'immatut tabi'in dan orang-orang yang setelahnya. Itulah tiga kurun mufaddalah. itulah salaf. Yang dimaksud salafus salih itu adalah tiga gurun yang mulia tersebut, tidak ada yang lainnya. Wa idza utriqa lafdhus salaf, kalau diitlakkan lam, kalau disebutkan lafaz salafus salih, as-salafus salih, fa innahu la yansarif ila illa ila al-qurun as-salasa al-mufaddalah, tidak dipahami atau tidak dimengerti kecuali tiga kurun yang dimuliakan, para sahabat, para tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Itulah secara istilah. Secara bahasa, semua orang yang mendahului kita, bapak kita, kakek kita, buyut kita, itu salaf. Tetapi kalau secara istilah, as-salafus salih itu siapa? Tiga kurun yang dimuliakan. Sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in itu. Wahum ashabun Nabi SAW, thumma tabi'un, thumma atba'ut tabi'in. Maksudnya adalah para sahabat dan tabi'in dan at-tabi'ut tabi'in. Baik. Wa 'ala hadha yunazzilu al-muhaqqiqun min ahli al-ilmi hadith, dan dengan ini mereka para ulama dari muhaqqiq, yakni menerangkan tentang hadis, khairun nasi qarni, sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia adalah qurunku, yakni Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah qurunku. Tsumma alladziina yalunahum. Kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Yang dimaksud siapa? Sebaik-baik manusia ini adalah para sahabat yang hidup sejaman dengan Rasulullah SAW, kemudian para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini yang dimaksud. Tsumma alladziina yalunahum, siapa? At-tabi'in. Kemudian tsumma alladziina yalunahum at-tabi'ut tabi'in. Baik, wa ma fi ma'nahu min al-ahadits as-sahihah 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan tiga masa ini adalah yang dimaksud adalah itu tadi. Baik, wa almatu salafiyah ba'da ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-tabi'in mithal, dan para imam-imam, para tokoh-tokoh salafi yang setelah para sahabat kita ma'ruf mengenalnya. Tetapi para tabi'in itu siapa? Para tokoh-tokohnya antara lain as-sa'dain, nah, sa'dain, nah, dua orang Sa'id, yakni Sa'id bin Musayyib dan Sa'id bin Jubair. As-Sa'di, ini pada tokoh-tokoh tabi'in. As-Sa'id bin Musayyib, As-Sa'di, Ikrimah, Mujahid. Baik, wa min asba'i tabi'in, dan di antara tokoh-tokoh dari para pengikut tabi'in. Baik, kal a'immatul arba, seperti enam imam yang empat, Abu Hanifah, Abu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Semua mereka adalah imam-imam al-sunnah wal-jamaah. Wal-Auza'i, Wal-Hammadain, Hamad ibn Zaid dan Hamad ibn Salamah, As-Sufyanain, Sufyan ibn Thawri dan Sufyan ibn Uyainah, Wal-Layth ibn Sa'ad, Wa'ad Ubaid al-Qasim ibn Salam, Wal-Bukhari wa Muslim, wa man salaka sabila ha'ula fa'innahum a'immat salafus salih. Dan yang menempuh jalan mereka adalah para imam-imam salafus salih. Nah, itu yang dimaksud as-salafus salih. Kita mengikuti sunnah Rasul dengan pemahaman salafus salih, maka itulah yang dimaksud para imam-imam tersebut. Wa'alamu barakallahu fikum. Baik, ketahuilah wahai, semoga Allah memberikan barakah kepada kalian, anna salafiyah lam yu'assisha ahadun minal bashar, bahwa salafiyah itu tidak dibentuk atau tidak didirikan oleh seorang pun dari manusia. Tidak ada pendirinya. Tokoh yang pertama kali mendirikan dakwah salafiyah itu siapa? Tidak ada sama sekali orangnya. Fi ayyi zaman aw makan, di setiap zaman maupun di setiap tempat, tidak ada. Falam yakun asy-syekh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Mujaddid ats-tsalits bis-salafiyah ma'akhihi al-Imam Muhammad bin Saud rahimahullahu jami'. Bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan saudaranya Imam Muhammad bin Saud, semoga Allah merahmatinya, itu al-Mujaddidin bis-salafiyah, mereka adalah mujaddid. Itu mereka loh. Baik. Wala man qablahuma min ahli al-ilmi wa a'immatid din wa du'atil haq ila hadhihi al-milal al-hanifiyah mu'assisina laha. Mereka itu dan para a'immah-a'immah yang lainnya bukan sebagai pendiri. Nah, mu'assisin sebagai enam tokoh pendiri atau pertama kali yang mendirikan dakwah. Misal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa talamizatihi, dan juga bukan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para murid-muridnya Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir atau Ibnu Rajab yang lain-lainnya, bukan mereka pendiri dakwah salafiyah. Wa man qablahu kal a'immatil arba'ah, dan juga bukan orang-orang yang sebelum mereka seperti imam-imam yang empat. Wa man samainahu minal a'immah, dan yang telah kita sebutkan dari para imam wal tabi'un wal ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bukan para tabi'in dan bukan para sahabat, bahkan bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala man mada min qabli tayyib min an-nabiyyin wal mursalin mu'assisina lis-salafiyyah, dan juga bukan para nabi-nabi dan rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pendiri dakwah salafiyah. Bal hiya min indillahi ja'a, tetapi dakwah ini siapa yang mendirikan adalah datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fan nabiyyun wal mursalun ballagh, para nabi dan para rasul itu cuma menyampaikan sebagai perantara saja, mubalik, bukan mereka asalnya. Anillah, dari Allah subhanahu wa ta'ala, ma'aradahu minas syar, yang Allah inginkan dari syariat-syariat Islam, mereka adalah menyampaikan mubalik saja. Wa man ba'dahum du'atu ila Allah wifq hadhihi syar'iyyah, dan juga orang-orang yang berada di dakwah mendakwahkan jalan ini yang mencocoki syariat Islam secara taib. Wa lihada fa innahu laysa laha mustanad siwa an-nas wal ijma', maka oleh sebab itu tidak ada artinya tolak ukur yang benar kecuali nas Al-Qur'an dan sunnah dan ijma', itulah tolak ukur kebenaran. Naam. Baik, wa jami'u aqwalin nas wa aqwal wa a'malihim mizanuha indana sayan, maka seluruh perkataan manusia dan perbuatan mereka tolak ukurnya atau timbangannya ini benar ini salah ada dua hal, an-nas yakni apa, Al-Qur'an dan sunnah, wal ijma'. Kalau orang mencocoki Al-Qur'an dan sunnah dan ijma', maka itu benar, kalau tidak maka tidak. Faman wafaqa nassan aw ijma'an kubila minhu, maka barang siapa yang berkata dan berbuat yang sesuai dengan nas dan ijma', maka diterima. Wa man khalafa nassan aw ijma', rudda 'alaihi ma ja'a bihi min qawlin aw fi'lin ka'inan man kana, ka'inan man kana. Dan barang siapa yang menyelisih nas atau ijma', maka tertolak, tidak diterima, baik perkataan maupun perbuatan, ka'inan man kana, siapapun dia, tertolak, tidak diterima. Summa in kana hadha al-mukhalif usuluhu usulahu sunnah, kalau seandainya orang ini, mungkin ada seseorang yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, tetapi dia asalnya, usulnya, memang dia itu ahli sunnah asalnya, kadang-kadang ahli sunnah, kadang-kadang ucapannya atau perbuatannya menyelisih sunnah, kadang-kadang karena dia sadar, atau kadang-kadang karena kebodohannya, kadang-kadang dia asalnya, manhajnya adalah ahli sunnah, tetapi kadang-kadang menyelisih sunnah. Wa da'watahu sunnah, dan dakwahnya adalah sunnah. Wa kullu ma ja'a anhu sunnah, dan seluruh apa yang datang darinya asalnya adalah dia mengikuti sunnah, fa inna khata'ahu yurad wa la yutaba ala zillatihi, maka kesalahannya itu ditolak atau dibantah, naam, disam dijelaskan tetapi tidak diikuti, dijelaskan. Kalau ada kesalahan dari ustaz kita atau dari syekh kita atau dari kalangan kita, diterangkan tetapi tidak diikuti dengan kesalahannya. Watuh fat karamatu, tetapi kehormatannya dijaga. Nah, kalau ada seorang syekh atau seorang ustaz yang asalnya manhajnya dakwahnya adalah salafi, nah, dan mereka adalah manusia biasa, kadang-kadang salah, bagaimana sikap kita? Nah, diterangkan di sini. Baik, yurat, nah, dijelaskan ini salah dan tidak diikuti, tetapi dijaga kehormatannya, tetap dijaga, tidak dijelekkan, tidak dijatuhkan, tidak di, nah, tetap dijaga kehormatannya. Itu kalau memang asalnya adalah al-sunnah dan dakwahnya al-sunnah. Wa in kana dhalan, kalau memang asalnya itu orang sesat, dia mubtadi'an, dia mubtadi', lam ya'rif as-sunnah wazlan, dan tidak mengetahui kedudukan sunnah, wa lam takum laha indahu qa'imah mu'assasan usuluhu tayyib ala dhalal tayyib, dan memang asalnya dia dakwahnya itu di atas kesesatan, bukan di atas sunnah, fa innahu yurad alaihi kama yurad ala mubtadi' ad-dhalal, maka dijelaskan seperti membantah kepada mubtadi' dan orang-orang yang sesat. Wa yuqabu bizajr wal ighlaq wa tahdhir minhu, dan dibalas dengan adanya peringatan yang keras, wal ighlaq, nah, wa tahdhir, kadang-kadang ditahdhir minhu, illa idza tarattaba mafsada, kecuali kalau ada mafsada akbar min tahdhir minhu, yang lebih besar pada saat mentahdirnya atau memperingatkannya. Nah, berarti adanya hajar dan tahdir kepada ahli bid'ah juga diperhatikan adanya maksa dan maslahahnya. Tidak sembarangan orang yang melakukan kesalahan atau mubtadi' dihajar semuanya. Perlu diperhatikan adanya mafsadah, masalah dan mafsadah. Baik. Itu tadi perlu diperhatikan. Seseorang salah itu memang tidak dipungkiri manusia. Kita salafi mungkin mengaku salafi kadang-kadang terjatuh dalam kesalahan, tapi perlu diperhatikan bagaimana sikap kita dalam menghadapi kesalahan tersebut. Nah, apakah dijaga kehormatannya atau yang lain? Perlu ada pentafsiran dipahami hal tersebut. Amma manhaj salafi fala'allahu bana lakum min hadzal bayan. Nah, maka yang dimaksud manhaj salafi itu tadi salafiyah. Yang dimaksud salafiyah tadi telah diterangkan secara bahasa, juga secara istilah telah diterangkan, dan juga dalil-dalilnya diterangkan. Sekarang manhaj salafi apa itu? Baik, annahu atba'u kull man ja'a 'anillahi wa 'an rasulih sallallahu alaihi wasallam, ala semua. Baik, pengikut Allah dan ikut Rasulnya. Wa tamattuk bidzalika qawlan wa amalan, dan selalu berpegang teguh dengan apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Hadza huwa manhaj salaf. Ini yang dimaksud manhaj salaf. Pengikut Allah, pengikut Rasul dengan pemahaman para sahabat. Wa huwa thariqus salaf, dan ini adalah jalannya para salaf. Wa huwa adalah maslah ahli sunnah wal jamaah, dan ini adalah jalannya ahli sunnah wal jamaah. Karena salafiyah laha idatul musammiyat, karena salafiyah itu punya beberapa penamaan, kadang-kadang dinamakan salafi, kadang-kadang wala ikhtilafu bainaha fil makna, dan tidak ada perselisihan dalam makna. Fahum al-firqatun najiyah, mereka kadang-kadang dinamakan firqatun najiyah, kadang-kadang menamakan diri at-ta'ifa al-mansura. Nah, wa ahli hadis, mereka kadang-kadang menamakan diri ahli hadis, wa ahli sunnah wal jamaah, tidak ada perselisihan, semua yang sama. Fa idza taqarrara hadza fa inni uridu lakum ba'd al-qawaid. Maka setelah dipahami ini semua, maka ada beberapa kaidah tentang manhaj ini. Kita telah mengetahui yang pertama ta'rif pengertiannya, kemudian baru diberikan beberapa kaidah tentang manhaj ini. Kaidatul ula, kaidah yang pertama, al-intisab ila salafiyah. Tentang seseorang nisbah, saya salafi. Nah, boleh enggak seperti itu? Nah, kalau salafi tidak diingkari kebenarannya, tapi kalau seseorang menamakan diri salafi, boleh enggak seperti itu? Baik, fa inna katsiran mimman yad'una annahum ahli sunnah wal jamaah wa annahum 'ala al-huda yasma'izuna. Baik. Minat intisab ila salafiyah. Karena kebanyakan orang yang menamakan dirinya ahli sunnah wal jamaah, dan mereka mengatakan dirinya di atas huda, petunjuk, mereka merasa takut atau merasa agak ma'izuna, yang agak ngeri gitu. Dari intisab saya salafi, agak ngeri, agak takut intisab dengan salafiyah. Wa hatta tatma'inna qulubuhum ila hadhihi nisbah, dan agar kita itu hati kita tenang dalam menisbahkan diri kepada salafi, an intisab ila salafiyah wa taqwa azimatuhum, dan kuat tekadnya untuk menisbahkan diri dengan salafi. Baik, li anna ma waqara fi qulubihim minal minha fahiya waswas syaitan, syaitaniyah. Karena tadi rasa ngeri, rasa takut tadi yang ada, seseorang merasa dirinya itu tidak tenang dengan manhaj atau menisbahkan diri dari manhaj salafi adalah suatu waswas dari syaitan. Wa qawwaha fi qulubihim, baik. Dan kalau waswas ini menguat akan menyebabkan dha'ful azimah wa qillatul fikhi fid din, yang disebabkan atau penyebabnya adalah lemahnya tekadnya dan kurangnya kepahaman dalam agama. Falau kanat azimatuhum qawiyatan, kalau seandainya tekadnya itu kuat, wa tahsiluhum fil fikhi bid din qawiyan, baik, kalau seandainya dia itu paham fikihnya dalam agama itu kuat, mat ma'azu min dhalika, tidak akan merasa takut dalam penisbatan tersebut. Wa lam yajidu fi anfusihim, dan tidak akan mendapatkan dalam diri mereka wadadah an minhu. Nah, rasa tadi, rasa itu ngerian, rasa takut tadi. Fanaqulu lahum, maka kita katakan kepada mereka awalan, yang pertama jaa min ahadits Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yadullu ala dzalik. Ada dalil-dalil yang menunjukkan seseorang itu boleh menisbahkan atau bahkan wajib menisbahkan dirinya salafi. Tam ada hadis yang menerangkan, sebut ada dalil-dalilnya. Naam. Artinya tidak perlu takut, tidak perlu ragu-ragu. Min dzalikum, di antaranya qauluhu alaihi salatu wassalam li banatihi Fatimah radhiyallahu taala anha. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya Fatimah, semoga Allah meridainya, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, fa nikma as-salaf ana laki. Sebaik-baik salaf bagimu adalah saya. Nah, di sini Rasulullah SAW memberikan pesan terakhirnya di sini. Pesan terakhir sebelum beliau meninggal, memberikan pesan kepada anaknya yang beliau sayangi, apa? Sebaik-baik salaf bagimu adalah saya. Jangan bersedih. Nah, dalam riwayat ittaqillah wasbir, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Fa innahu ni'mat salafu ana laki, karena sebaik-baik salaf bagimu adalah saya. Hadis ini menunjukkan tentang lafaz salaf. Rasul mengatakan beliau adalah salafnya, salaf dari Fatimah. Menunjukkan ada dalil yang menunjukkan bolehnya seseorang menisbahkan dirinya pada salaf. Baik, itu dalil dari Nabi. Al-amr tsani, kemudian yang kedua, anna hadhihi nisbah lam takun muhdatsan. Bahwa nisbah ini bukan suatu yang baru. Bal hiya min indi ashabi sallallahu alaihi wasallam, ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini datang dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka as-salaf, mereka dinamakan salaf. Wa kalimatus salaf dari jatuh juga di kalangan sahabat terkenal. Dan juga kalimatus salaf darijah, dan kalimat salaf itu darijah masyhur, biasa dikenal, dikenal inda a'immah, di kalangan para ulama hadhil milal ahli sunnah wal jamaah. Ini lafaz salaf ini terkenal dan sering digunakan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Baik, wa yazidu hadha wuduhan, dan yang menambah kejelasan bagi kita adalah ijma' ala sihati intisab ila salafiyah, adanya ijma' tentang bolehnya intisab kepada salafi. Ijma', nah, dalil ijma' adalah suatu dalil hujjah. Wa annahu la ghadata fi dhalik, tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan dalam permasalahan tersebut. Wasma'u hikayat ijma', dan dengarkanlah kisah ijma' atau perkataan ijma' yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menjelaskan tentang nisbah seseorang yang salafi, la aiba ala man adhara madhhab salaf, tidak ada, tidak boleh la aib, tidak boleh dicela dan tidak ada celaan bagi orang yang menampakkan madhhab salaf, wa intasaba ilaihi, dan menisbahkan dirinya salafi sunni athari, wa atazza ilaihi, dan juga mengikutinya. Bal yajib qubula, baik, dan bahkan wajib untuk menerima, baik, menerima nisbah kepada salafi, minhu ittifaqan, secara ittifaq wajib untuk diterima dan tidak dicela secara ittifaq. Fa inna madhhab salaf la yakunu illa haqqan, karena madhhab salaf itu tidak ada kecuali kebenaran. Madhhabnya madhhab salafi, salaf tidak ada kecuali kebenaran. Baik, ila akhir ibarah, sampai akhir ibarah. Wa raji'uha da in syi'tum, ini lihatlah kalau kalian menginginkan, fi shaffah, di halaman tasi'ah wa arba'in ba'da mi'ah 149 fi mujalad rabi' min majmu' fatawa, di jilid keempat halaman 149 dari kitab majmu' fatawa Ibnu Qasim. Nah, fahada alamun min a'lami manhajina mashhur, dan Syekhul Islam adalah seorang tokoh dari ahli sunnah yang terkenal, bi jalalatil qadr, dengan keutamaannya, wasabiqah, nah, dan nah, dikenal dengan pendahulu, sebagai pendahulu kita yang terkenal dengan kebaikan, fil fadli, dalam keutamaan, yanqul ijma', Syekhul Islam menukilkan ijma', ijma', lihat, ijma' tentang wajibnya seseorang menerima dakwah dan mengikuti salaf. Wa man huwa Ibnu Taimiyah idza naqala ijma', dan siapa Ibnu Taimiyah kalau dia menukilkan ijma'? Innahu hujjah fi naqli ijma', Syekhul Islam itu hujjah dalam menukil ijma', artinya apa? Syekhul Islam itu dalam menukil ijma' tidak sembarangan. Telah melalui penelitian, telah melalui artinya penelitian yang amat sangat luas seperti itu. Ijma', kalau Syekhul Islam menukil ijma', kebanyakan atau mayoritas atau bahkan semuanya itu benar. Baik, dhammi kinati min ahli ilmi yuhtaju bihim fi naql ijma'. Nah, di dalam beberapa ulama yang mereka itu apa sedikit yang bisa menukil ijma', Syekhul Islam terkenal orang yang bisa menukil ijma'. Faya sababul Islam, wahai para pemuda-pemuda Islam, khasah wa ya ayuhal muslimun amah, taib khasah yani khusus kepada para pemuda-pemuda Islam dan juga para umat Islam secara keumuman, layakunanna fi sudurikum, jangan sampai ada dalam dada-dada kalian harajun, ada rasa berat atau rasa suatu nah keberatan minnal intisab dari seseorang menisbahkan diri ila salafiyah, balirfa'u biha ru'usakum, tetapi angkatlah kepala-kepala kalian, banggalah, nah berbesar hatilah kalian dalam saya salafi dengan bangga, katakan dengan bangga tanpa keraguan, wasda'u bahar, dan juga terang-teranglah, jangan kalian ragu-ragu, wala ta'kudukum fi dhalika law masalah, dan jangan takut akan celaan manusia. Baik, karena jelas semuanya dalilnya dari Al-Quran, baik, dalam sunnah, juga ijma', bahkan ijma'. Wa uzidukum say'an akhir, baik. Dan aku tambah sesuatu yang lain yang bisa menjelaskan, dakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil Masdar Tsabit, dan juga Syekhul Islam menyebutkan di kitab yang sama, baik, di tahdid di shofah, yakni tentang tempatnya yang pasti, ala ma'adunnu, yakni kira-kira adalah al-khamisah wa khamsin ba'da mi'ah, halaman 155, 6 dari jilid yang keempat, Syekhul Islam berkata, min alamatul bid'ah, dari alamat tanda-tanda bid'ah, tarkul intihal as-salafus salih, meninggalkan pemahaman salafus salih. Ini alamat bid'ah. Nah, seseorang akan menempuh bid'ah atau alamat tanda-tanda seorang akan mengikuti bid'ah, dia meninggalkan intisab pemahaman di agama dengan pemahaman salafus salih. Baik, fala tajid khalafiyan, baik, maka kita tidak mendapatkan orang-orang yang baru zaman sekarang, la siyama al-muntasibuna ila jama'ah ad-da'wiyah, baik, dan orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada dakwah, ini dakwah apa? Sebagai kelompok dakwah al-hadithah yang baru, al-zahirah fis-sahah, yang muncul di permukaan zaman ini, al-yawma al-munawi'ah li ahli sunnah wal jama'ah, yang tidak mengikuti ahli sunnah wal jama'ah, illa wa huwa yakrahu as-salafiyah, kecuali orang-orang tadi apa? Membenci nisbah kepada salafiyah, wa yakrahu al-intisab ila salafiyah, baik, membenci manhaj salafi dan juga membenci intisab kepada salafiyah, banyak orang-orang seperti itu. Li'anna salafiyah laysat mujarradan an-nisbah, kenapa mereka membenci, tidak mau mengikuti salafiyah, karena apa? Karena salafiyah itu bukan cuma mujarrad nisbah saja, bukan sekedar penamaan, bal salafiyah, tetapi kalau seorang menamakan diri salafi, harus tajridul ikhlas, mereka harus mengikhlaskan na'am, wa tajridul mutabah, dan juga benar-benar mutabah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang berat. Kalau seorang mengatakan saya salafi, mereka tidak mau. Kenapa? Karena berat. Karena kalau seorang salafi itu keharusannya atau konsekuensinya apa? Harus ikhlas berdakwah kepada Allah, tidak mengharap uang, tidak mengharap jabatan, tidak mengharap kedudukan. Nah, ini sulit. Dan juga ikhlas mutabaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sulit juga. Karena kebanyakan mereka mengharap dunia, mengharap kedudukan, seperti itulah ya. Mereka tidak mau untuk mengikuti manhaj salaf. Baik. Fannatu ayuha abna, fannatu ya baniya, bunaya atau ya baniya. Maka manusia, wahai anak-anakku, hizban, ada dua, ada dua kelompok manusia itu. Hizbur Rahman, kelompok Rahman, kelompok yang mengikuti Allah, wa hizbus syaitan, dan juga kelompoknya syaitan. Fahizbu syaitan al-kuffar wal-munafikun an-nifaq al-i'tiqadiyan, maka orang yang pengikut setan, ya, orang kafir, orang munafik, yang nifaknya itu nifak i'tiqadi. Wa hizbur rahman adalah muslim, orang-orang muslim, alladzina lam yarkabu ma yukharijuhum min musamma iman, adalah orang-orang muslim yang tidak melakukan apa-apa yang bisa mengeluarkan mereka dari iman, ikhrajan kamilan, pengeluaran yang secara seluruh. Artinya muslim walaupun terjadi artinya penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan-kesalahan mereka, tapi kesalahan mereka tetap dalam dalam koridor Islam. Wa qala Hizbur Rahman, wa qala Hizbur Rahman, dan itu mereka termasuk juga Hizbur Rahman, tetapi Hizbur Rahman yang paling khalis, yang paling murni adalah alladzina lam yudhillu wa lam yudhillu wa lam yatanakkabu jadad al-huda wal haqq fi kulli zaman wa makan. Mereka adalah orang yang tidak akan sesat, dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk di setiap waktu dan setiap zaman. Walam yajtami'u 'ala ad-dalalah hum as-salafiyun. Dan mereka tidak akan berkumpul di atas kesesatan adalah salafiyun, ahli sunnah wal jamaah, at-ta'if al-mansur, al-fikratun najiyah. Baik. Dan kaidah yang ketiga adalah yu'raful rijal bil haq wala yu'raful haq bil rijal. Nah, kaidah yang kedua dalam manhaj salafi adalah kebenaran itu ukurannya bukan manusia. Artinya manusia itu yang diukur dengan kebenaran. Nah, seseorang itu di atas kebenaran diukur dengan kecocokannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Bukanlah kebenaran itu diukur dengan manusia. Kalau ustaz ini atau orang ini berarti dia benar, kalau pengikut ustaz ini berarti benar. Tidak seperti itu. Kebenaran ada diukur dengan manhaj atau diukur dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan diukur dengan rijal, bukan manusia. Nah, itu salah satu kaidah manhaj kita. Jadi apa? Kadang-kadang kita mengikuti orang dan kita muliakan, kita agungkan karena beliau di atas manhaj. Tapi karena ada penyimpangan-penyimpangan, maka kita tinggalkan. Nah, seperti itu. Bukan sesuatu yang aneh di kalangan kita. Karena kebenaran itu di atas ukurannya bukan orang per orang. Kalau orang per orang, dia selalu di atas kebenaran secara terus-menerus. Tetapi ukuran kita adalah kebenaran. Kalau dia, orang tadi, tokoh tadi berada di atas kebenaran, kita ikuti. Kalau salah, maka kita tinggalkan. Nah, seperti itu salah satu kaidah kita. Kaidah da'wah salafiyah. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah firrodi al-mukhalif. Naam, kita singkat saja. Ini yang keempat, yang terakhir adalah kaidah kita tentang membantah kepada orang-orang yang menyelisih manhaj. Nah, di dalam manhaj salafi kita berada di atas pertengahan tentang permasalahan membantah orang lain atau menerangkan kejelekan orang lain. Artinya kalau kita melihat orang lain terjatuh dalam kesalahan, nah, kewajiban kita untuk memberikan nasihat. Kita tidak membiarkan dan mendiamkannya saja. Nah, itu kita memberikan nasihat, tidak mendiamkan, tidak membiarkan saudara kita dalam terjatuh dalam kesalahan. Adinun nasihat, karena agama kita adalah agama nasihat. Tetapi kita perlu ada kaidah-kaidah, ada aturan-aturan dalam masalah nasihat, dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar, ada kaidah-kaidah. Ada aturan-aturan yang harus kita lihat, seperti adanya syitr, adanya ditutupi, tidak diungkapkan kepada orang lain, yakni man satara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi kesalahan saudaranya, akan ditutupi kesalahannya di dunia dan akhirat. Seperti itu. Kita nasihati. Tetapi perlu ada cara, ada kaidah, ada metodenya yang perlu kita perhatikan. Kita tidak biarkan orang lain atau saudara kita terjatuh dalam kesalahan, kita tidak biarkan. Tetapi kita menasihatinya, tapi dengan kaidah, dengan cara yang dituntunkan oleh Rasul. Di antaranya apa tadi? Dengan sitr, dengan disembunyikan, karena hadis tadi Rasulullah bersabda man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah, juga dengan rifq, dengan lemah lembut, dengan kebaikan, dengan kelembutan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kisahnya Nabi Musa yang diutus kepada Fir'aun, Allah berfirman faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Fir'aun saja yang Fir'aun itu berkata ana rabbukumul a'la. Fir'aun itu berkata dia itu adalah rabb, artinya Tuhan, dia mengaku sebagai sesembahan di muka bumi. Orang yang paling sesat, orang yang paling banyak kesalahannya itu Fir'aun. Allah masih berkata kepada Nabi Musa dan Harun, فَقُولَ لَهُ قَوْلَ لَيِّنًا, katakanlah atau nasihatilah Fir'aun dengan perkataan yang lembut, yang baik. Itu Fir'aun. Apalagi saudara kita. Saudara kita, sesama ahli sunnah wal jamaah, saudara kita, mungkin mereka terjatuh dalam kesalahan atau yang lain, maka lebih pantas mereka mendapatkan nah, tadi lemah lembut, hikmah, wa mau'idatil hasanah juga, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Nah, itu tentang masalah Rabb al-Mukharib. Itu tadi beberapa kaidah yang diberikan oleh Syekh Ubaid al-Jabiri tentang beberapa kaidah dan juga pengertian manhaj salafi dan juga beberapa hiburan kepada orang-orang yang mengikuti manhaj salafi. Nah, mungkin kita cukupkan sampai sekian karena waktu sudah menunjukkan waktu jam 6:30. Nah, mohon maaf atas segala kekurangannya dan semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.